Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'ad. Nah, kita lanjutkan perkara yang kedua yang wajib dijauhi, kesalahan berupa berfatwa tanpa ilmu. Masih tersisa penjelasannya. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وإن بعض العامة يجني جناية أخرى dan sungguh sebagian orang awam, tidak semuanya tapi sebagiannya, melakukan kejahatan yang lain, yaitu فَإِذَا رَأَى شَخْصًا jika dia melihat seseorang, mendapati seseorang yuridu an yastaftiya aliman, ingin meminta fatwa kepada seorang alim, yaqulu lahu hadzal ammi, orang awam ini mengatakan kepadanya, la hajata an tastaftiya, la hajata an tastaftiya, tidak ada hajat kamu berfatwa. Artinya kamu tidak perlu meminta fatwa, tidak ada hajat kamu meminta fatwa, artinya kamu tidak perlu meminta fatwa. Hadza amrun wadihun, ini adalah perkara yang jelas, tidak perlu ditanyakan, tidak perlu di mintai fatwanya, perkaranya jelas. Nah, ini kata Syekh Saleh, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, merupakan suatu kejahatan, ya, bentuk kejahatan, suatu bentuk kejahatan. Yang lain, artinya sebelumnya sudah disebutkan bentuk kejahatan berupa apa? Yufti ba'duhum ba'dhan, memberikan fatwa kepada sebagian mereka. Orang awam berfatwa, bukan alim, bukan penuntut ilmu, berfatwa. Ini kejahatan. Termasuk kejahatan juga ada orang ingin meminta fatwa kepada seorang alim, justru dihalangi, dihalang-halangi. La hajata an tastaftiya, kata dia. Kamu tidak perlu meminta fatwa. Ini perkara yang jelas. Kata dia, hadza haramun. Ini perkaranya sudah jelas, perkaranya haram, tidak boleh dilakukan. Ma'a annahu fil waqi'i halalun, padahal kenyataannya itu adalah perkara yang halal. Naam. Fa yuharrimuhu ma ahallallahu lahu. Maka dia pun mengharamkannya. Sesuatu yang Allah halalkan untuknya. Naam. Ya, melarang orang lain bertanya lantas memberikan jawaban yang tidak benar. Memberikan keterangan yang tidak sahih, bertentangan dengan waqi'nya, kenyataannya. Aw yaqulu lahu, atau orang awam tadi bertanya kepada orang yang ingin meminta fatwa, hadza wajibun, ini perkara yang wajib, ini perkara yang sudah jelas hukumnya wajib. Fayulzimuhu bima lam yulzimhu Allahu bih. Maka dia mengharuskannya sesuatu yang Allah tidak haruskan. Sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya. Ya, kalau tadi halal dia katakan haram, sekarang tidak wajib dia katakan wajib, membebankan kepada orang lain sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak tetapkan taklif pembebanan padanya. Naam, aw yaqulu hadza ghairu wajibin, atau dia mengatakan ini tidak wajib. Wa huwa wajibun, dalam keadaan itu wajib. Fi syariatillah, dalam syariat Allah. Ya, dia mengatakan apa? Ini perkaranya sudah jelas, tidak perlu ditanyakan. Ini tidak wajib, padahal wajib. Dalam syariat Allah perkara itu wajib. Nah, apa konsekuensi dari ini? Fayusqitu anhu ma aujaballahu alaih. Maka orang awam tadi ya menggugurkan darinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Ini kan zina ya. Suatu kejahatan dalam syariat Allah, dalam agama Allah. Sesuatu yang Allah wajibkan justru dia gugurkan kewajiban itu. Naam. Aw yaqulu hadha halalun wa huwa fil waqi'i haramun, atau dia mengatakan ini halal, yakni ini sudah jelas, tidak perlu ditanyakan, hukumnya halal. Wa huwa fil waqi'i haramun, padahal itu haram ya. Faktanya haram, kenyataannya haram. Wa hadhihi jinayatun minhu ala syari'atillah. Maka ini merupakan bentuk kejahatan dari orang tersebut atas syariat Allah. Naam. Tindakan kejahatan terhadap syariat Allah. Ya. Orang ini tidak punya akhlak. Jadi akhlak itu pembahasannya luas ya, tidak terkait tidak khusus hanya interaksi, tidak khusus pada interaksi antar sesama saja. Bahkan kaitannya dengan syariat Allah juga masuk. Naam. Jadi ini tindakan kejahatan terhadap syariat Allah. Wa khiyanatan. Ya, wa khiyanatan li akhihi al-muslim, dan juga sebagai bentuk khianat, penipuan terhadap saudaranya muslim. Jadi jinayah ala syariatillah, khiyanah ala akhihil muslim. Di samping itu kejahatan terhadap syariat Allah, maka itu adalah bentuk khianat, penipuan terhadap saudaranya muslim. Ya, terhadap saudara muslimnya. Haitsu aftahu biduni ilmin, di mana dia berfatwa kepadanya, memberikannya fatwa tanpa ilmu. Memberikannya fatwa tanpa ilmu, padahal orang ini tadi ingin bertanya kepada ulama. Araaitum la anna syakhsan sa'ala an tariqi baladin minal buldan. Kemudian Syekh memberikan permisalan ya, supaya perkara ini lebih jelas. Sebagai contoh, araaitum. Araaitum artinya apa? Akhbiruni ya. Khabarkan kepadaku. Seandainya ada seseorang bertanya tentang jalan menuju suatu negeri dari negeri-negeri yang ada, dia bertanya jalan menuju suatu tempat, suatu negeri, faqulta at-tariqa min huna wa anta la ta'lamu. Kemudian engkau mengatakan at-tariqu min huna. Ya, bisa at-tariqa, bisa at-tariqu, ya. At-tariqu ala sabilil hikayah. At-tariqa berarti dia maf'ul. Faqulta, maka kamu mengatakan jalannya sebelah sini, min huna. Jalannya, jalan ke kampung itu lewat sebelah sini. Itu arti min huna, bukan dari sini. Paham enggak? Dari sini bukan artinya dari sini. Min huna bukan maknanya dari sini, tetapi apa? Lewat sebelah sini. Begitu. Ya. Pahami konteks kalimat dalam menerjemahkan, selalu itu. Jangan jadi zahiriyah. Hah? Ini kelas alia ya. Diterjemahkan plek kayak gitu, nanti orang tertawa mendengarkannya. At-tariq min huna. Jalan menuju kampung itu lewat sebelah sini. Wa anta la ta'lamu. Dalam keadaan kamu tidak mengetahui, tidak mengerti jalan, tidak tahu jalannya. Kok bisa-bisanya menunjukkan, mengatakan jalannya lewat sini? Itu namanya apa itu? Prank. Nah, langsung ngerti kalau kata prank ya, anak-anak milenial sekarang ya. Itu penipuan itu, khianat itu. Ngeprank dia, ngeprank sama temannya. Ya. Satu orang diprank, bagaimana kalau satu Indonesia diprank sama dia? Ini bentuk khianat, penipuan. Enggak tahu jalan kok bisa-bisanya menunjukkan jalannya ke sana. Ya. Pernah melakukan seperti ini? Jika pernah melakukan, fatil ke musibah. Musibah itu. Hah? Ada orang bertanya, terus orang yang bertanya diprank sama antum. Pernah enggak? Enggak boleh, itu khianat. Ya. Bertentangan dengan prinsip an-nasihah. Ya. Kalau enggak tahu jalannya, katakan maaf saya tidak tahu. Silakan bertanya kepada orang yang di sana, orang lain. Saya juga orang baru di sini. Saya di sini santri, enggak paham jalan-jalan di sini. Ya, begitu. Jangan sok tahu, oh saya tahu jalannya lewat sana. Nah, menyesatkan seperti itu ya. Khianat. Naam, afala ya'udduna sudzalika khianatan minka? Apakah manusia tidak menganggap hal tersebut adalah bentuk khianat darimu? Jawabannya iya. Naam, itu bentuk khianat. Ini masalah tariqu baladin minal buldan. Jalan menuju satu negeri. Lalu bagaimana jalan menuju surga? Nah, kamu ditanya tentang jalan menuju surga, yaitu syariat Allah yang Allah turunkan. Lebih dituntut lagi kita berhati-hati, tidak boleh sembarangan. Fa kaifa tatakallamu an tariqil jannah wa huwa syari'atul lati anzalallahu. wa anta la ta'lamu anha syai'an. Lalu bagaimana kamu berbicara tentang jalan menuju jannah, yaitu syariat Allah yang Allah turunkan, dalam keadaan kamu tidak mengetahui tentangnya sedikit pun. Nah, ya ini permisalan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Syekh Utsaimin. Ya, supaya kita lebih paham lagi. Ya. Apa? Khatir, khutura al-ifta bighair ilm. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Baik, kemudian beliau melanjutkan dengan memberikan contoh yang lebih jelas lagi, contoh yang lain lagi ya. Naam. Kalau tadi contohnya tentang orang awam. Nah, sekarang contohnya tentang al-muta'allimin, orang-orang yang baru belajar. Ya, seperti kita-kita ini. Ya. Wa inna ba'dhal muta'allimina. Sungguh sebagian orang-orang yang baru belajar. Ansaf itu jamak dari nisf. Naam, berarti dia sifat muta'allimin. Ansafil ulama'i. Berarti mufradnya nisfu alim, setengah alim. Dia baru belajar, belum menjadi seorang alim. Muta'allimin itu belum bisa dikatakan alim. Ya. Gelar alim itu tidak sembarangan. Difahami? Baru belajar, baru proses belajar, setengah alim, setengah ulama. Nisfu nahwi, kalau ilmunya nahwi. Ya. Ditanya i'rabnya yang marfu dinasab sama dia. Yang mansub dijar sama dia. Nisfu nahwi. Nah. Baru belajar. Yaqauna fima yaqau fihi al-ammatu min al-jur'ati 'ala asy-syari'ati fi at-tahlil wa tahrim. Mereka jatuh pada perkara yang orang-orang awam jatuh padanya berupa sikap jur'ah, berani terhadap syariat. Ya. Naam, tidak takut dia. Fi at-tahlil, dalam menyatakan halal, wat tahrimi dan menyatakan haram, wal ijabi dan menyatakan wajib. Fayatakallamuna fima la ya'lamuna, lantas mereka berbicara tentang perkara yang mereka tidak ketahui. Siapa ini? Sebagian orang-orang yang baru belajar, baru setengah ulama, belum ulama. Ya, tidak semuanya. Syekh mengatakan sebagian mereka. Wa yujmiluna fi syariati wa yufassilun. Mereka ya menyatakan mujmal, ya. Menghukumi global dalam syariat. Juga mereka merinci, ya. Terkadang menghukumi secara mujmal, global. Terkadang menghukumi secara tafsil, terperinci. Ditanya tentang suatu pertanyaan, dia jawab secara global. Ini makna wajmiluna. Ditanya tentang suatu masalah, dia jawab secara tafsil. Ini makna yufassiluna. Naam. Wahum min ajhalin nasi fi ahkamillah. Dalam keadaan mereka adalah termasuk orang-orang yang paling jahil tentang hukum-hukum Allah. Min ajhalin nas. Ya. Termasuk orang yang paling jahil tentang hukum-hukum Allah. Idza sami'ta al-wahida minhum yatakallamu. Syekh menggambarkan ya. Kondisi sebagian orang yang baru belajar ini sudah parah ya. jika dia berbicara, salah seorang dari mereka berbicara, faka'annama yanzilu alaihi alwahyu, maka seakan-akan turun atasnya wahyu, fima yaqul, tentang apa yang dia ucapkan, min jazmihi wa adami tawarruihi, disebabkan karena yakinnya dia, ya, kepastiannya dia, yakni dia memastikan hukum itu, dan juga disebabkan karena tidak wara'nya dia. Nah, ini berbahaya. Jadi selalu biasakan mengucapkan Allahu a'lam bissawab. Itu bentuk wara'. Antum ditanya tentang suatu permasalahan, antum menguasai dengan baik permasalahan itu, antum jawab, tetapi sebagai bentuk wara', jangan pastikan pasti benar. Wallahu a'lam bissawab. Begitu ya, yang dicontohkan oleh para ulama, bersikap wara' dan tidak memastikan. Nah, seakan-akan wahyu turun padanya. Ya, yanzilu alaihi alwahyu. Naam. Min jazmihi wa adami tawarruhi. La yumkinu an yantiqa wa yaqula la adri. Dia tidak mungkin akan mengatakan dan mengucapkan saya tidak tahu. Ya, gengsi. Pak Ustaz, apa hukumnya ini? Sebenarnya dia enggak tahu. Dia berusaha, ya, memutar-mutar otaknya, mencari jawabannya, mengatakan afwan, saya tidak tahu, saya belum mempelajari masalah ini. Gengsi dia, kenapa? Sudah mondok 5 tahun, masa enggak bisa jawab pertanyaan? 5 tahun loh, 7 tahun, 10 tahun di Darussunnah, malu dong. Enggak boleh punya prinsip seperti itu. Allah musta. Jangan punya prinsip la yumkin. Artinya apa? Enggak mungkin saya menjawab, saya itu enggak tahu. Artinya apa? Gengsi. Ya. Bahaya. Khatirun jiddan. Jelas? Ma anna adamal ilmi huwa wasfuhul haqqus tsabitu. Dalam keadaan ya tidak punya ilmu merupakan karakternya yang sebenarnya, tsabit, yang ada pada dirinya. Wa ma adzalika yusirru, dan bersamaan dengan itu, yakni keadaan dia tidak punya ilmu, ya, sebenarnya dia tidak punya ilmunya, tetapi bersama dengan itu dia terus menjawab. Binaan ala jahlihi, dibangun di atas kejahilannya. Ala annahu alimun, dia terus menjawab, ya, agar dikatakan dia seorang alim. Fayadurru al-ammata, sehingga dia memudaratkan orang-orang awam yang bertanya. Nah, orang-orang ya, orang-orang awam ya, baik yang bertanya maupun yang mendengar dia menjawab. Ya. Ini memudaratkan. Naam. Jadi biasakan mengucapkan apa? La adri wallahu alam. Nanti akan dinukil ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Allahu alam termasuk ilmu, ya, termasuk ilmu. Sebagian ulama mengatakan Allahu a'lam nisful ilmi. Jawaban Allahu a'lam adalah setengah dari ilmu itu. Ya, karena dia mengetahui kapasitas dirinya, arafa qadra nafsi. Berarti dia sudah faham dirinya tidak tahu. Dia memahami kondisi dirinya tidak tahu. Itu sudah setengah ilmu. Setengahnya yang lain, ya, mencari jawabannya. Ya. Kalau kondisi dirinya, kadar dirinya saja dia tidak paham, bagaimana dengan jawabannya? Ya, orang yang tidak tahu diri, tidak tahu diri. Ya. Naam, itu orang yang jahil hakikatnya. Tidak tahu diri, dirinya saja, kondisi dirinya, keadaan dirinya saja dia enggak paham. Ya. Perkara yang paling dekat dengan dia, hakikat, jati dirinya dia enggak paham. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, masalah-masalah yang jauh darinya, dirinya sendiri dia enggak paham keadaannya. Itu kan keterlaluan. Artinya kalau dia sudah paham tentang hakikat dirinya, berarti itu setengah ilmu. Ya. Nah, sebagaimana ucapan para ulama, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Adapun orang ini, tidak mungkin dia akan mengatakan la adri, kenapa gengsi. Ya. Naam, ini akan memudaratkan orang banyak. Kenapa? Li'anna nasa rubbama yathiquna biqawlihi wa yaghtarruna bihi. Karena orang-orang, ya, rubbama, boleh jadi percaya dengan ucapannya dan tertipu dengannya. Kemudian beliau mengucapkan suatu angan-angan, ya, harapan, walaitaha ula'il qawm yaktasiruna ala nisbatil amri ilaihim. Seandainya orang-orang ini mencukupkan, menyandarkan urusan tersebut kepada diri mereka. Ya, dengan mengatakan, menurut pendapat saya, ya, jangan mengatakan menurut Islam, padahal belum tentu Islam menyatakan seperti itu. Difahami? Ini juga bentuk apa? Bentuk hati-hatian dalam menjawab. Jika merasa itu adalah pendapat dia, katakan qultu atau aqulu, ini pendapat saya. Jangan mengatakan ini hukum Islam seperti ini. Dipahami? Nah, sudah jawabannya ngawur, menyandarkannya kepada Islam pula. Ya. Maka kesalahannya semakin banyak, semakin menumpuk, semakin besar. Seandainya orang-orang ini mencukupkan, menyandarkan urusan itu kepada diri mereka, lah, kata Syekh, ternyata tidak. Kenyataannya tidak. Bal tarahum, bahkan engkau melihat mereka, yunsibuna dzalika lil Islam, menyandarkan perkara tersebut kepada Islam. Fayaquluna, lalu mengatakan, al-Islamu yaqulu kada, al-Islamu yara kada, Islam mengatakan seperti ini, Islam memandang seperti ini. Apa kata Syekh? Ucapan seperti ini, wahada la yajuzu illa fima alimal qailu annahu min dinil Islam. Ini tidak boleh kecuali apa? Pada perkara-perkara yang orang yang berbicara itu tahu persis bahwa itu bagian dari agama Islam. Kalau dia ragu, maka jangan menyandarkannya kepada Islam. Hendaknya mengatakan menurut pendapat saya. Nah, sandarkan kepada dirinya, jangan sandarkan kepada Islam. Ya, jika dia tidak memastikan itu bagian dari hukum Islam. Naam. Lalu bagaimana caranya mengetahui itu bagian dari Islam? Wala tariqa ila dzalika illa bi ma'rifati kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan untuk mengetahui hal tersebut kecuali dengan mempelajari kitabullah. Mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' kaum muslimin terhadapnya. Ya. Belajar, harus belajar. Antum diberi kesempatan, diberi hidayah, nikmat yang besar, tinggal di lembaga pendidikan pondok pesantren. Ya. Wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan terus semangat belajar. Jangan bermalas-malasan menghadiri majelis. Hadir majelis, jangan bermalas-malasan, tidak mencatat, tidak perhatian, tidak berusaha fokus memahami apa yang disampaikan. Nah, tidak ada cara untuk sampai kepada perkara tersebut kecuali dengan ma'rifatu kitabillah wa sunnati rasulih au ijma' al-muslimin alaih. Harus belajar. Ya. Inna ba'dha nas. Jadi sudah berapa contohnya ini? Luar biasa Syekh Ibnu Utsaimin ya, memberikan contoh satu persatu bertahap. Awalnya contoh yang terjadi di kalangan orang-orang awam, bagaimana mereka berani memberikan fatwa kepada orang lain, sesama mereka, sesama awam. Kemudian beliau melanjutkan contoh di tengah-tengah al-muta'allimin, orang-orang yang baru belajar. Seperti kita-kita ini, kita semua baru belajar. Ya, jangan coba-coba berani berfatwa tanpa ilmu. Baik. Kata beliau, inna ba'dhan nasi li jur'atihi wa adami wara'ihi. Sungguh sebagian orang disebabkan karena keberaniannya dan tidak ada sikap wara'nya, wa adami haya'ihi minallah, dan tidak malu kepada Allah, wa adami khaufihi minhu, dan tidak takut kepada Allah, yaqulu ani syai'il muharramil wadhihi, berbicara, mengucapkan tentang sesuatu yang jelas haram, al muharram al wadih, ya, tahrimuhu, jelas-jelas keharamannya. Ma adzunnu hadza haramun, dia mengatakan aku tidak menyangka ini haram. Ya. Yakni ini halal, tidak mungkin haram. Aw ani syai'il wajib, atau mengucapkan tentang sesuatu yang wajib, al wadih wujubuhu, yang kewajibannya itu jelas. Yaqulu ma adzunnu hadza wajiban. Menurut aku ini tidak wajib, kata dia. Imma jahlam minhu, ada kemungkinan dia mengucapkannya karena ada kemungkinan dia mengucapkannya ya dalam keadaan jahil, atau inadan, ataukah penentangan, wa mukabaratan, dan kesombongan, atau tashkikan li ibadillahi fi dinillah, atau sebagai bentuk membuat ragu hamba-hamba Allah tentang agama Allah. Naam. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan semua ya. Seseorang tidak boleh berani ya, tidak boleh berani berbicara tentang agama Allah. Tidak boleh meninggalkan sikap wara. Harus memiliki rasa malu kepada Allah dan rasa takut kepada Allah agar tidak mudah berfatwa tanpa ilmu. Ya. Apa saja tadi? Tidak boleh berani berbicara atas agama Allah. Kemudian harus memiliki sikap wara, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Hal-hal ini yang bisa mencegah seseorang untuk berfatwa tanpa ilmu. Gimana waktu? Sudah masuk? Salman. دخل الوقت طيب جزاك الله خير نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم تفضلوا سبحانك اللهم وبحمدك